السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. تورسي سورة ورسان اديكي اصحاب الفضيلة فالاستاذ مسلمين المسلمان yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini kita masih diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bangun dan menghirup nafas yang baru dan bersama dengan hari yang baru untuk kita menambah amal bakti kita kepada Allah sebelum kita dipencinkan oleh Allah Ta'ala untuk masuk kubur. Lepas itu makanlah pencin. Jadi tuan-tuan dan perempuan yang telah mati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita sekarang ini berada dalam suasana yang disebut sebagai hari kebesaran Islam, iaitu Isra' dan Mi'raj. Mungkin kita dah tentu sikit lah sebelum kita masuk kepada tajuk yang mungkin sempat tertutup. Yang mana kita nak lihat ada beberapa perkara yang kita boleh ambil daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj ini. Saya tak nak ceritalah satu-satu, itu tunggulah malam sekarang. Malam sekarang kan Isra' Mi'raj kan gitu. Tak tahulah semua ni bila buat. Mungkin kita boleh ambil pendekatan untuk kita pegang dan kita amal. Yang mana di antara perkara-perkara yang kita boleh ambil, yang kita boleh simpulkan, lalu kita boleh beramal dengannya, di antaranya ialah yang pertama sekali, bagaimana ketika Rasulullah SAW tengah tidur, Jibril datang, "Kum ya Muhammad, kum ya Muhammad." Bukan tukum-kum, kum mana bangun. "Bangun wahai Muhammad." Jibril bawa Nabi SAW kepada Nabi dengan satu bejana air yang dalam bekas. Bekas apa? Bekas air zamzam dalam bekas. Dalam bekas emas. Tuan-tuan, apa yang Rasulullah SAW yang Jibril SAW buat kepada Rasulullah SAW ialah belah dari, lalu dikeluarkan dalam hati, dalam jantung itu artinya satu darah hitam. Kita jangan pergi pula lepas ni. Kadang ada yang pula mati. Lalu dimasukkan, keluarkan, bersihkan dengan air zam-zam. Tuan-tuan, dimasukkan dalam tu ada beberapa perkara, di antaranya ilmu, di antaranya hikmah dan juga iman. Hikmah ni ialah bagaimana cara untuk mengatasi masalah, kebijaksanaan. Sebab Nabi ni orang bijaksana. Dan juga iman, ilmu. Jadi kedua kesimpulan kita dapat daripada benda ini, daripada cerita ini, ialah perlunya kita membersihkan jiwa kita daripada sifat-sifat mazmumah. Bagaimana? Apa Allah sebelum Quran? "Qad aflaha man zakkaha." Apa bukan? "Qad aflaha man zakkaha," beruntunglah orang yang menyucikannya. Sebelum tersebut, "Wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Ayat 6 hingga ayat 9, ayat 10. Sebelum tersebut, Allah Ta'ala bersumpah dengan jiwa yang mana Allah telah menyempurnakan jiwa tersebut maka Allah mengilhamkan kepadanya kedahakaan dan ketakwaan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha, sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan sesungguhnya rugilah orang yang mengotor jiwanya. Sebab tu tuan, kena kita sucikan jiwa kita. Bagaimana? Wa zakara isma rabbihi fasalla, dalam surah Al-A'la dan surah Sam. Qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbihi fasalla. Disebut juga beruntunglah orang yang membersihkan dirinya. Ini pada kekufuran dan kedurhakaan. Maka dia ingat Allah Ta'ala lalu dia solat. Jadi tuan-tuan, dalam masalah ini Allah nak tunjuk ke kita bahawa perlu melakukan pembersihan jiwa pada sifat-sifat yang tidak sepatutnya. Jangan kotor jiwa kita dengan sifat-sifat manumah. Sebab saya tu sebut, dalam masalah kita buat taat pun ada dosa. Ya, ini dengan kita melakukan ketaatan tanpa keikhlasan, nak riak, nak sumah ni, nak dengar ke orang, apalagi nak wujud perasan hebat saya ni, dari saya hitam dari kau lama sini kan, tengok cuma minum tahan juga saya ni semayang hitam dari tu kan perasan kan? Jadi benda-benda macam ni peristiwa Isra' al-Mi'raj ni Allah Ta'ala beritahu bersihkan jiwa lalu isi dengan iman. Lalu macam mana nak iman ni? Kena mendekatkan diri kepada Allah, kena berdoa kepada Allah, beramal soleh, insyaAllah pengurniaan iman itu akan diberi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kena ada ilmu, pengetahuan, ada ilmu pengetahuan, dan lalu dia beriman, beramal dengan ilmu tersebut. Satu. Ini nampak ya, tak masuk kitab ni. Mukadimah ada 20 minit. Kemudian tuan-tuan, kita tengok bagaimana Rasulullah SAW ini. Sikap Rasulullah ini, sebelum kita tengok bagaimana satu sikap yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj ini. Iaitu apabila Nabi diberi penghargaan sungguh hebat, naik ke syurga pertama, syurga kedua, syurga ketiga, syurga keempat langit, sampai ke Sidratul Muntaha Baitul Ma'mur, naik ke sana. Tetapi Nabi tidak pernah melupakan orang lain. Walaupun kedudukan tinggi, kita agak naik pangkat mula lah. Naik pangkat sikit ya, belum RM10 naik gaji pun. Bukan pentingnya ingat pun ek dia, Allah lah kalah lah ni. Tetapi Nabi dalam peristiwa Isra' al-Mi'raj ni, bagaimana Nabi SAW yang Allah angkat begitu tinggi tuan-tuan. Tetapi Nabi tidak pernah tuan-tuan lupa kepada orang lain. Satu-satu. Dan Nabi tetap rendah diri. Saya nak sebut rendah diri dulu. Sebab tu tuan-tuan, terpestiwa sekarang ni Syekh Asy'arawi, dalam ulama besar Mesir sekarang ni, dia selalu berulang alik pergi, bagaimana pergi masjid dia, Masjid Husain. Anak dia jadi pemandu dia. Kehadiran tak ramai tuan-tuan, 30 ribu orang, 40 ribu orang dari kuliah. Tuan-tuan, satu hari dia, anak ni kehilangan ayah dia. Cari ayah tak jumpa, mana? Akhirnya, yalah kalau tempat ramai ni tandas, mesti kotor tuan-tuan kan? Sila kotor dah. Cari-cari ayah dia, lala jumpa ayah dia tengah bersih tandas. Tu lama usal kan? Kita tak ayah buat apa ni? Nak mengkontrol hati ini, jiwa ni, jangan act. stop act. Jangan action. Agak-agak kita agak agak sakat jadi dia kesuruh nak bagi tanda dak. Kena siap juga kan. Ha nah, ni kat sini tempat lain. Sini okey. Eh kita eh kan. Eh lu, mau siap. Kotor ni. Kira mesti sini. Ha. Ha, kena siap untung. Nah, kan. Bagaimana sikap ini Rasulullah ajar? Walau duduk tinggi macam mana pun dia tetap tawaduk. Ni yang diikut oleh seorang ulama yang terkenal di Mesir sekarang masih hidup dah. Ha, jangan. Ha, kita kadang-kadang bau sisi je. Ya? Tandas di kotor nak pam dah. Eh. Cleaner ada gitu. Baik. Bagaimana? Peristiwa Israq dan Mi'raj ni mengajar kita tuan-tuan. Mana Nabi yang begitu hebat ketinggian yang Allah bagi begitu tinggi. Boleh menghadap Allah Ta'ala. Yang Jibril AS tak mampu setakat tu eh. Nabi boleh naik lagi. Wallahu alam di mana kita tak tahu. Dalam wilayah kekuasaan Allah Ta'ala yang kita tidak tahu. Laisa kamitslihi syai'. Itu ilmu Allah Ta'ala. Eh? Tuan-tuan. Macam tu kan. Agak-agak kita ada tak ikut kau. Yang duk mengaji Israq Mi'raj lama kan. 20 tahun dah. Agak-agak dah pek ke belum beramal. Ha, tanya sendirilah. Tak usah tanya saya. Saya mana tahu. Ha. Ni. Bagaimana Allah Ta'ala nak mengajar umat apa mengajar hamba yang melalui Nabi Israq Salam. Okay. Satu eh. Yang kedua bagaimana Nabi Sallam bila mana naik bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Allah alam di mana? Allah yang tahu. Lalu Nabi pun mengucapkan astahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Kalian kemuliaan dan keberkatan. Allah pujian ataupun selawat yang baik itu hanya untuk Allah. Lalu Allah jawab assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Selamat sejahtera tentang kau wahai nabi ya wa rahmatullah dan rahmatullah taala dan diberkati oleh Allah taala. Nabi ni tuan-tuan dia tak pernah lupa bila dengar Allah taala mengucapkan satu selawat kepada dia penghargaan kepadanya nabi tak pernah ingat. Oh hebat saya ni boleh temu Allah taala. Musa sakat cakap aja. Ya, yeah? Laisa kamitslihi syai'. Nabi Ibrahim Allah lepaskan daripada pembakaran Raja Namrud. Tapi Nabi Allah angkat bertemu Allah Taala satu kawasan wilayah yang laisa kamitslihi syai', kita tak tahu macam mana. Ya. Yeah? Apa Nabi jawab? Bila Nabi teringat penghargaan yang begitu tinggi dibagi oleh Allah Taala, Nabi teringat seseorang. Siapa umatnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera ke atas kami dan hamba-hamba Allah Ta'ala yang salih, yang ini mereka yang berjuang untuk agama Allah. Nampak pun tuan tahiyat. Nabi ini tidak pernah lupa kepada umatnya. Nabi begitu sayang kepada umatnya. Walaupun duduk begitu tinggi, Nabi tak lupa orang lain. Kita orang naik tinggi sikit dan mula lupa orang begitu. Melayu mudah lupa. Baru nak tinggi ya. Baru setakat ketua. Bukan sini lah tempat lain. Setakat ketua JKK je. Dah tak nampak dah orang lain. Tengok Nabi duduk kedudukan yang paling tinggi. Nabi tetap melihat orang lain. Nampak? Nabi tetap membantu orang lain. Sikap Nabi yang ditunjukkan kepada kita. Ini di antara peristiwa-peristiwa Isra' dan Mi'raj yang kita boleh ambil tuan-tuan. Ha. Tuan-tuan bayangkan kalau kita duduk ketua tiba-tiba tuan-tuan yang dari tuan-tuan ni besok ada jadi MB, mana tahu. Kan? Tanding-tanding menang jadi MB. Ha. Tapi saya lah yang paling awal naik sebab Muhammad tak ada, Hassan yang tinggal, saya lah Hassan. Awak tuan-tuan. Tu lawak belah eh. Ini tuan-tuan. Bagaimana keadaan bila menjejak satu makam yang tinggi? adakah kita mudah lupa diri atau sebagaimana yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana sikap yang ditunjuk oleh salam tiga perkara tadi kan, bersihkan diri, hati, bawa dapat sikap rendah diri. Lalu bila naik tinggi, insya-Allah dia terlupa orang lain. Itulah sikap Nabi yang begitu sayang pada umatnya. Dia tetap ingat umatnya. Apakah kita sayang dengan Nabi? Ha, nak tanya balik. Sayang Nabi tak? Entahlah Ustaz, selawat pun tak pernah ada. Berjuang, lagilah kurang. Tuan-tuan, tapi sinilah, bila buat surau, duit tuan-tuan sendiri, okay tu. Bila duit tu sendiri ni, dia akan rasa kekitaan. Bila duit si ada dalam ni, dia datanglah surau. Kalau tak ada sumbang, dia payah sikit. Okay tuan-tuan, itulah di antara perkara. Sebab itulah, kita jangan jadi pengikut syaitan. Jadilah pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu dalam Quran Allah sebut tentang seruan yang tinggi khusus bagi golongan orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu golongan orang-orang yang beriman. Islam belum tentu lagi beriman tentu. Ada ilmu belum tentu lagi berkeyakinan. Ya, kita tengok ahli kitab, alladzina irifunahu kama ya'rifuna abna'ahu. Mereka itu mengenali Muhammad itu seperti mengenali anak-anak mereka. Tapi mereka tidak beriman. Berpengetahuan belum bermakna orang itu berkeyakinan. Sebab itu kena masukkan ilmu dan iman. Berkeyakinan. Ya. Sebab itu orang yang beriman inilah makomnya cukup tinggi si Allah, yakni orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ha, kamu Islam. Rasuah macam aja. Betul. Mula macam aja. Kan? Sebab tu Allah sebut at-tayyibina lit-tayyibat. Lelaki yang baik itu untuk perempuan yang baik. Begitu juga sebaliknya, lelaki yang jahat itu untuk perempuan yang jahat. Yang lain tuan-tuan, jangan ikut syaitan. Sebab itu Allah suruh mereka yang beriman dengan firman-Nya mana? Dalam surah An-Nur ayat 21, ya ayyuhallazina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan wa may yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Jangan ikut syaitan. Allah kata, wahai orang-orang yang beriman, sayang Allah Ta'ala, cinta ke Allah, diseru elok cantik, wahai orang-orang yang beriman, yang berkeyakinan kepada Allah, janganlah kamu mengikut langkah-langkah syaitan. Dan barang siapa mengikut langkah-langkah syaitan, sesungguhnya itu nya syaitan itu menyuruh kepada kekejian dan kemungkaran. Syaitan dia akan menyuruh kepada kemungkaran dan kekejian, akan buat zalim pada orang. Tuan-tuan, amin. Haram jadah satu orang nak pertahan hak. Pokoknya syaitan itu. Tambah lagi. Saya sebut lah. Dah Quran kata gitu. Dia kan kira siapa pun Quran ni. Hang wasa ko, hang wakil ko, hang panagung ko, hang presiden ko, hang siapa pun. Kalau Quran kata, tetap kena. Sebab bila masuk kubur, tidak ada lagi lah presiden, tak ada. Dia tetap, ya, apa ni, Muammar Gaddafi. Wahai hamba Allah yang bernama Muammar Gaddafi. Mar buka. Ha, dia jawab, pukullah mana suka. Tak boleh. Itu tuan-tuan, ya. Sebab ni, surah ini adalah bebas bagi orang-orang beriman untuk memahami kerana ia datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang beriman kena fikir benda ni. Jangan, Allah kata, ikut Nabi SAW itu adalah kekasih aku yang bawa kepada kebahagiaan dan keredaan Allah. Banyak pun lah orang suka ikut syaitan. Ikut saya kata dulu. Sebab itulah orang-orang mukmin ini, ya, hendaklah segera melangkah kaki menuju ke arah cahaya. Jika jelas kepada dia bahawa langkah yang ada hadapan adalah langkah-langkah syaitan, dia kena tinggalkan ke arah jalan syaitan. Sebab tu pengikut-pengikut syaitan ni tuan-tuan, dia ada beberapa kategori. Saya dah sebut cerita syaitan ni ini. Ha, biar kita jangan jadi pengikut syaitan, jadi pengikut Nabi. Yang pertama sekali disebut ya, pengikut-pengikut syaitan ini disebut oleh Ta'ala dalam, dijelaskan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, dalam kitabnya. Di antaranya ialah pengikut hawa nafsu. Ikut nafsu, ha, ikut nafsu lesu, habis semua. Ha, pengikut awasan nafsu. Fa'illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman taba'a hawahu bighairi huda. Wa man adallu mimman taba'a hawahu bighairi huda minallah. Maksudnya, dan siapakah orang yang lebih sesat berbanding orang yang mengikut nafsunya tanpa ada petunjuk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah mengikut awal nafsu, tuan-tuan. Sebab awal ikut awal nafsu ni dia fikir apa? Yang penting dia kata, nafsu ku puas. Senang aja nak tengok apa ni orang ikut nafsu ni. Dia tak kira halal haram, dia kira boleh. Sebab itulah manusia yang mengikut hawa nafsu ini ya, kerana sifat tamak, hasad, dengki dan mementingkan diri sendiri, dia tak macam Nabi. Penting orang lain yang berada dalam hatinya yang menghalang pandangan atau mengaburi seperti orang yang melihat daripada sebalik cermin hitam, tak nampak. Kabur, tak nampak pun kabur lah. Sebab tu ikut hawa nafsu ni akan menular satu penyakit yang berbahaya daripadanya, iaitu tidak mahu yang lebih bahaya daripadanya. Ya, ini hawa nafsu tidak akan tunduk kepada kebenaran. Kita tahu 250 juta tu kami boleh lambu, mana pergi duit tu? Oh, ada satu-satu golongan senseng kain. Kau nak tunjuk apa kain tu senseng? Ini pengikut orang nafsu tu, tenang aja. Dia tidak akan tunduk kepada kebenaran, malahan dia akan melenti. Jelas tuan-tuan. Siapa pun yang pengikut nafsu ni, kalau dibawakan kebenaran kepada mereka, dia tetap akan melenti. Dia tak ada timur. Yang timur, dia ya. Banyak tuan-tuan Sebab apa? Orang yang mengikut hawa nafsu ini tidak akan tunduk kepada kebenaran tatkala kebenaran itu dihadapkan kepadanya, serta dia akan menolak disebabkan kekotoran yang ada dalam hatinya ini. Sebab tu Nabi memulakan bersih hati kan. Okey. Saya nak kaitkan sikit dengan tu. Yang kedua, Allah sebut dalam Al-Quran golongan pengikut syaitan. Iaitu golongan pengikut jalan mufsidin, orang-orang yang melakukan kerosakan. Bukan kerosakan apa ni, bukan sekat ekologi je, bukan alam sekitar je, kerosakan manusia. Panggil K-pop pula, penyanyi K-pop tu kan. Tuan-tuan tengok lagi 5-6 bulan, 7 bulan lagi, ramai anak-anak luar nikah akan bersepah tepi-tepi jalan tu kan. Tengok tu. Yang ini golongan perosak. Golongan yang mengikut hawa nafsu, mengikut syaitan, ialah mereka yang mengikut jalan mufsidin, jalan kerosakan, merosakkan manusia tu. Jelas? Ini golongan mufsidin, pengikut hawa nafsu, pengikut jalan mufsidin. Mereka ini Allah gambarkan sebagai pengikut-pengikut syaitan. Macam tak koreh bagi ni pun nak buat. Dah buka buku apa? Buka pintu Al-Bayan fi Madakhil Syaitan, cerita tentang pintu-pintu syaitan. Cerita syaitan tu ke lah kan? Nak ikut syaitan juga kan? Masalah. Tapi semua ikut tu kenali syaitan dulu. Siapa golongan syaitan? Pengikut syaitan ni. Oh, lalu ramai. Ramai tuan-tuan. Tuan-tuan kita boleh dua gak. Gak lah kan? Kita tentu. Saya tak tahu tuan-tuan. Mana penuh? Penuh dah. Sendiri tahu, sendiri makan cili, sendiri sedap dah. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala berfirman melalui lidah Musa alaihissalam sebagai memberi pesanan kepada saudara Harun. Wa qala Musa li akhihi Harun nakhlufni fi qaumi wa aslih wa la tattabi' sabilal mufsidin. Janganlah engkau mengikut jalan orang-orang yang melakukan kerosakan. Berkata Nabi Musa AS kepada saudaranya Harun, jangan kamu mengikuti jalan orang-orang yang melakukan kerosakan. Nah, rosak bukan cakap ekologi tuan-tuan, bukan cakap alam sekitar. Rosak, merosakkan manusia sekarang ni, yang melebarkan apa ni, benih-benih zina, benih-benih maksiat, benih-benih kerosakan, benih-benih apa lagi. Ha, nak sign check adalah kita dapat projek nak dah nak sign check 60,000 tuan-tuan. Ni kawan saya cerita sampai ke kerani, dia kata berapa nak bagi saya ni, nak bawa ke orang, nak bawa ke bos. Ha, dia tanya dulu tuan-tuan kan? Ha, yang biasa faham-faham lah. Sampai ke sign check pula, berapa nak bagi ini, saya nak sign check, berapa nak kasih. Benih-benih ini disuburkan. Sebab tu tak heran sekarang ya, orang baik jadi salah, orang salah jadi baik. Ini golongan mufsidin, pengikut untuk syaitan ini berkuasa. Golongan ini ikut jalan mufsidin ini sekarang ini menguasai dunia sekarang. Eh, kira mau lagi lebih bisa hilang. Ia bermaksud ya, dalam itu tafsir Tabari, jangan engkau ikut jalan mereka yang melakukan rosakkan atas muka bumi melalui maksiat yang mereka lakukan terhadap Allah ya, dan melalui pertolongan yang diberikan kepada orang melakukan maksiat untuk melakukan keengkaran kepada Tuhannya, melakukan keengkaran kepada Tuhan mereka. Akan tapi ikutilah jalan orang-orang taat kepada Tuhan mereka. Ha, jangan ikut orang. Itu maksudnya. Sekarang kita tengok bagaimana penaburan, lahirnya mak-mak rempit, lahirnya macam-macam lesbian, homosek, apa lagi lahir. Umat Nabi Syuaib, umat Nabi Syuaib ni Allah sebut dalam Quran, wailul lil mutaffifin, celaka, binasa, nakawil bagi orang-orang yang menipu. Timbangan lah, ni bukan timbangan, tipu tuan. Eh, buat playover tu, playover eh, patut dia punya tu simin 30 meter kali 50 meter kan, tinggal 15 meter ya. Tak lama runtuh tu yang laku ke Terengganu tuan-tuan. Nasuah tu manusia yang betulnya tu. Sekarang ni umat manusia yang cukup banyak, perangai itu banyak menipu tak habis-habis. Wah ni berterabur, bersopah, melamak. Wai mana-mana pun berikut Nabi Syuaib banyak, mengikut Nabi Lut banyak. Ada persatuan pula, persatuan maknyah Malaysia. Maknyah ke apa tu? Ada 40,000, 50,000, 60,000 ahli. Tunjian perempuan 50,000-60,000 tak kahwin. Tak ada perempuan banyak lelaki. Nak kahwin dua tak mampu. Betul tak? Nak kahwin dua takut korang teluk bau. Terbiar. Tengok orang yang tuan-tuan, umat Musa sihir cukup banyak. Marah korang sihir-sihir, bomoh siam, bomoh macam-macam, bomoh ada lah ni. Ya, sebab itulah mengikut pensyarah, seorang pensyarah mesti saya ingat Ustaz Zahid ni, dia kata di antara, dia bentang-bentang kerja dalam bagian tasawuf ni, dia kata di antara penyakit, 90% penyakit adalah disebabkan daripada jin. Eh, ha, 90% paling mudah jin nak masuk apabila menguap tak tutup mulut, menguap tak tutup mulut, kalau kolak kakakak, ha, orang sepak masuk kolak kan, ada orang kolak kakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak ni. Sebab tu kata yang kena barah sana, barah sini apa. Ada penyakit yang terkesan oleh pakar. Eh? Ha. Umat Nabi Musa. Melamak lah ni. Eh? Dan semua perbuatan umat dulu sekarang mana? Ha, itu sebab ikut hawa nafsu. ya, dan juga yang bawah tu. Yang ketiga ialah mengikut nafsu syahwat. Ikut nafsu aja, syahwat aja. Seronok aja. Ya, lepas seorang-seorang dia tidur lagi. Lepas ni anak dara ni, lepas tu janda tu, lepas tu mak datin ni. Lah ni ada apa? Gigolo. Ha. Untuk memuaskan nafsu mak datin. Yang mana datuk-datuk keluar negara, memuaskan nafsu kat mana? Ha, mak datin pula di puasi oleh gigolo. Bayar ribu-ribu tu kan. Ha, ini pengikut nafsu cukup banyak lah ni. Ya? Sebab tu Allah gambarkan dalam Quran, fa khalaqa min ba'dihim khalfun adaa'u as-salata wattaba'u ash-shahawat fasawfa yalqawna hayyah. Dan dia, mereka meninggalkan selepas mereka generasi yang mengabaikan semayang ya, dan mengikut awal nafsu. Generasi yang kita tinggalkan kebanyakan sekarang ni yang mengabaikan semayang, betul? Salat tuan-tuan bila diabaikan, maka akan berlakulah kalangan Allah pun dia tak takut, dia derhaka dengan orang lain, apatah lagi tuan-tuan. Sebab itulah apa yang paling penting pun solat. Nak berjaya macam mana pun solat. Sebab tu kita tengok peristiwa Isra Mikraj ni, Allah Nabi jemput, Allah Taala jemput Nabi ambil solat tuan-tuan. Bukan melalui Jibril, menunjukkan betapa tingginya makam solat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita remehkan sekarang, tak solat tak apa. Tu buat tu lah bila tak lulus PMR dan PSPM kau, dan tu ajar kau pergi tu pergi ni, apa lagi? Buat apa tu? Tuition lah apa semua habis. Bergantang dek den. Piak kan, bergantang habis. Ha. Bawa poti-poti habis dek den. SPM pun tak lulus. Tupang belasah anak. Tiba-tiba bila buat solat, dia pun sonya. Nampak anak-anak, rosak masyarakat. Sebab apa? Masyarakat menjadi pengikut hawa nafsu. Dia tak nampak Allah Ta'ala. Apa gunanya pangkat tinggi kalau sekiranya derhaka kepada Allah? Nilai yang tidak ada sisi Allah. Kita nak nilai si Allah. Apa guna duit banyak kalau hati tidak bahagia? Betul kan? Duit banyak berbulian-bulian tapi makan biskut buat apa? Betul? Telah kencing mani, darah tinggi semua tu nak makan. Macam mana orang lagi tu? Kita letak depan, hilang. Letak, hilang. Pinggannya tak hilang. Takut pinggan pun hilang. Apa maknanya duit banyak kalau sekiranya semua tak boleh? Akhirnya tak ada. Tapi bolehkah orang yang zuhud tu jadi kaya? Boleh. Orang kaya jadi zuhud boleh. Duit boleh zuhud, tapi duit tu letak sini. Ha. Akhirat letak sini. Dunia letak sini. Nah, ambil. Ini Allah Ta'ala lagi saya nak. Dia akan jadi berkebajikan. Dia akan hulur mudah. Dia tidak akan tertawan dengan ni, walaupun duit ni berjuta-juta dolar pound sterling. Sterling. Ha. Kan? Duit banyak tetapi tidak pernah masuk dalam hati. Hanya kat tangan. Ambil. Ni tuan-tuan. Ha, ini bukan berpuan nafsu. Kemudian ya, mengikut hawa nafsu maksudnya ialah mereka yang melakukan maksiat yang diingini oleh nafsu mereka. Apa yang nak dia buat? Suka hati dia ya? Tanpa ada undang-undang. Buat undang-undang, dia tak ikut undang-undang. Tak gitu. Buat undang-undang, tapi dia langgar undang-undang. Kemudian di antara pengikut syaitan ni ialah mereka yang mengikut jalan selain berjalan kebenaran. Sebagaimana yang digambarkan oleh Allah Ta'ala, wala tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Dan janganlah kamu ikut jalan-jalan selain jalan-jalan Islam, lalu ia akan menyebabkan kamu pecah dan menyeweng kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita dah ada jalan Allah bagi. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan dua jalan, satu jalan kedurhakaan, satu jalan ketakwaan. jalan kedahakaan selain pada jalan Islam. Jalan takwa, jalan Islam. Orang yang ikut selain pada jalan Islam, itu sosek ikut setan. Tenang eh. Ikut selain pada Islam, ikut setan. Allah ni ramai berjuang bukan kerana Islam, tapi berjuang kerana kebangsaan. Memanglah kita nak kebangsaan tu, nak jaga bangsa kita, tapi bukan tu. Maka Rasulullah kata, laisa minna man da'a ila ashabiyah, bukan golongan aku, bukan umat aku, orang yang berjuang kerana ashabiyah. Tak ikut Islam, ikut undang-undang tamu. Orang mencuri potong tangan, kalau mencuri potong tangan, tuan-tuan yang kena potong tangan PM kita dulu. Betul kan? Sebab itulah undang-undang potong tangan, ikut jalan daripada jalan yang bukan Islam ni, banyak yang ikut syaitan. Okay tuan eh. Sebab itulah selain jalan Al-Quran dan Sunnah, dan sahih adalah jalan-jalan yang larang dari mengikuti. Jalan Al-Quran, mana pokokan sebut, apa Nabi sebut, apa jumlah ulama sebut, ini jalan lain. Kita lah yang Quran tak suruh pula, yang boleh suruh mak kata buat. Betul tak? Itu pikuk nafsu. Kemudian di antara pikuk syaitan lagi, pengikut zon. Zon maksud apa? Zon ni minikut-ikut. Apa pengikut Allah Ta'ala? In tattabi'una illa zanna wa in antum illa tukhrustakhusun. Kamu tak mengikut melainkan zon, dan kamu tak lain melainkan hanya berdusta. Ikut-ikut. Dengar orang ni ikut. Dengar orang ni ikut. Dengar soal khabar cakap ikut. Hai, buatlah kajian sikit. Kan? Buat kajian. Dapat satu maklumat, tolong buat kajian. Ini ikut je. Tupak turun. Ini pun mengikut syaitan. Ikut itu. Ya? Yeah? Sebab tu firman Allah Ta'ala Nabi SAW, katakanlah kepada mereka, sekiranya kamu berkata dengan apa yang kamu katakan wahai orang musyrikin, dan kamu menyembah berhala yang kamu sembah, serta kamu haramkan tanaman dan binatang yang kamu haramkan, kamu nyangka bahawa ia adalah kebenaran sedangkan ia adalah kebatilan, dan kamu adalah berada di atas kebatilan, kamu hanya berdusta. Jadi kat tengah tu kan, misalkan kocik lu setengok membazi, sampai ambil. Saya tak takut masa tu. Jenis tak takut orang. Salah. Baik jadi ustaz. Lalu nampak kalau payung letak kat tu, kat tu, kat kubur, saya ambil. Saya kumpul 4-5 kat 10 payung kat rumah saya. Tengok payung letak, saya ambil. Nampak pelitor, saya ambil. Buat apa letak situ? Ay, takkan letak elektrik pula, letak payung, buat apa? Ramat turun yang tak sampai ke bawah. Ambil kat sini. Kalau tak nak, tak lah, aku RM2 kat sini. Ini saya boleh pakai payung kotak tu kan. Itu semua zon belaka kan. Mengikut zon, ikut reja. Eh, kalau tak pelitor kat tu, apa? Eh, dalam kubur kau boleh pelitor. Kubur ni nak torang dengan tahajud, dengan baca Quran. Torang kubur. Baca la ilaha illallahul mulkul haqqul mubin, la ilaha illallahul mulkul haqqul mubin, setiap pagi, lepas subuh 100 kali. Tutup Muhammad Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Wa'dil amin kan? Baca. Tu torang kubur. Bukan letak tu TMB. Kau masukkan dalam wiring, buat wiring masuk dalam kubur, supaya kubur tu nampak. Torang, mana ada yang wet? Itu pengikut zon belakang tuan kan. Banyak lah ni. Ikut eh. Sebab tu saya tukang pungut. Kemudian ikut tok nenek, ikut bapak. Ikut eh. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa iza qila lahum ittabi'u ma anzalallah, qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana. Sampai akhir tu, araw kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an wa la yahtadun. Di antara pengikut-pengikut syaitan ni, tanda ikut mak bapak, bapak dia, tok nyang, tok nenek dulu. Ni orang tua-tua kita dah buat, walaupun yang itu bertentangan Islam. Sebab apa? Apa boleh katakan, ikutlah hukum-hukum yang diturunkan kepada Allah oleh Allah Ta'ala. Mereka berkata, tidak, tidak, kami hanya mengikut apa yang kami dapati daripada bapa-bapa kami, yang berada di atasnya, walaupun bapa-bapa mereka itu, tuknyang-tuknyang mereka itu, dia tidak berdapat daya dan tidak berakal. Empat tuan, Allah gambarkan dalam surat tu, surat Luqman, ataupun tadi surat Luqman, dalam surat Baqarah mana juga. Ini tuan-tuan. Ya. Inilah satu-satu sandaran mereka dan inilah dalil mereka mengherankan itu ikut buta yang tidak terbina atau ilmu dan tidak berlandaskan di atas pemikiran yang disebut oleh akil hai menghinzir buta. Akil hai lah. Saya sebut saja. Membabi buta. Ini pun dikira juga pengikut syaitan. Kita nak ikut, kita tengok dengan asas ilmu kita. Islam ni bukan ikut-ikut. Islam ini mesti diasaskan dengan ilmu, dengan nas, dengan dalil. Ya, baru okey. Mai ikut ya. Ikutlah. Orang dulu buat, ikut. Orang dulu buat, ikut. Walaupun yang diikuti itu bertentangan dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, bertentangan ya dengan apa ni Islam. Ini berlaku tuan-tuan. Nah, ini sebut lima lima keempat ya, di antara tanda-tanda pengikut syaitan. Jangan sampai syaitan menghalang kita daripada kebenaran. Ya, jangan sampai itu. Syaitan cukup licik tuan-tuan. Sebab tu orang kata, ustaz, tu orang alim tu tak ilmu banyak. Mereka tu boleh langgar pula lagi peraturan, langgar durhaka. Iblis lagi hebat. Iblis dia lebih hebat berilmu dia, tetapi tidak berkeyakinan. Kita mesti ada ilmu dan berkeyakinan. Ada nas, hujah, ada dalil. Ya, sebab tu kena belajar-belajar, lepas tu beramal. Jangan belajar ilmu banyak je, jadi juntuh bawa kitab. Tu kitab, kitab banyak apa tu entah. Tu lah, kitab tu je. Amal dah, walaupun sedikit perlu diamal. Ya, ha, sebab tu Imam Ghazali sebut dalam Hidayatul Salikin, kata ilmu yang sedikit apabila diamalkan, maka Allah akan tambah ilmu lagi. Sebab yang maksudkan ilmun itu alimun adalah Allah Subhanahu Wa Taala yang maha mengetahui. Kita belajar Tauhid sifat 20 eh. Orang dia tak suka sifat 20 ni. Tak apalah, itu masing-masing punya pandangan. Kita belajar Tauhid. Yang bersifat alimun itu siapa? Allah Ta'ala. Kita memerlukan ilmu daripada Allah. Ah, nampak. Sebab itu jahil itu kita. Sifat an. Sebab itu yang bersifat kuat itu qawiyul matin, kuat dan gagah perkasa itu Allah. Yang dhaif kita, kudrat berkuasa itu Allah. Yang dhaif kita, sebab itu kita dhaif memerlukan Allah. Sebab itu sembah hari-hari, Allah suruh sembah-sembah aja. Jangan banyak cerita. Yang tak kusyok lagi macam nak sembah. Air sampai mati tak kusyok. Wait dulu lah. Kan? Baru boleh nilai. Ini buat pun tak. Itu yang kena pahaman salah ni. Ikut zon. Saya tak kusyok lagi macam mana? Saya tak kenal Allah Ta'ala lagi. Macam mana nak semayang? Tak kenal Allah Ta'ala. Air tu dia semayang dulu. Ikut dulu rukun-rukun dia dulu. Yang ikut sah-sah dulu. Jadi lah dulu. Lama-lama besok Allah bagilah kenal. Kan ini buat ambil man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ya betul lah tu. Siapa kena diri dekat kena Tuhannya, siapa tak kena Tuhannya maka apa sebab itu. Memanglah sebab tu, tapi kenallah perlahan. Tengok tengok pokok kotak. Pokok kotak ni takkan dia jadi sendiri, mesti ada orang ya menjadikan macam ni. Kenapa pula saya bercakap ni tiba-tiba suara saya besar ni? Mesti ada orang jadi kan. Siapa jadikan orang tu lah yang buat? Siapa pula yang buat bagi ilmu orang? Mungkin silah tak lah. Kan? Itu sendiri cukup dah cakap dulu. Asas tauhid tu. Ini tu kadang main apa ni? Kau isi ekor kulit. Ya, dan isi kulit. Isi tak ada kulit. Awal jam tu kan? Jadi macam nangkau tak kulit tak habis makan ke buruk. Kadang ngaji tak lantih ni tu payah juga. Ya. Kalau roh tak jasad, boleh duduk dalam dunia apa? Kan? Isi roh. Kalau jasad je, ada roh. Roh duduk dalam mana? Roh masuk dalam kubur. Okey, tuan-tuan. Lepas tu lah. Kita ni jangan sampai syaitan menyesatkan kita. Kita belajar, kita fahami, lalu kita beramal, insyaAllah. Ya, saya bukan kata tuan-tuan tak belajar, tuan-tuan mungkin lebih hebat ke saya lagi. Semua sekitar ni berhati-hati, jangan sampai syaitan menyesatkan kita. Sebab syaitan ni tak pernah putus asa tuan-tuan untuk menyesatkan sebanyak mungkin anak Adam ini. Ya, dia akan buat kerja tuan-tuan. Tengok sekarang ni bagaimana syaitan berjaya, ya, menelampiaskan nafsu-nafsu yang buas ni. Berlaku tuan-tuan, anak luar nikah banyak, eh, orang murtad banyak. Ada gitu kan? Orang tak semayang pun banyak. Sebab tu orang tanya, ustaz, pakai tudung wajib kau? Pakai tudung tak wajib. Siapa kata pakai tudung wajib? Yang wajib tutup aurat. Yalah, pakai tudung tapi tak tutup aurat. Pakai tudung tapi pakai baju singlet perempuan, kau wajib kau? Pakai tudung tak wajib. Yang wajib tutup aurat. Tutup lah semua. Kan? Ni pakai tudung yang kata wajib, tu pakai baju yang lengan panjang tak wajib lah. Ha, tu gambar sekarang ni, gambar wanita-wanita pakai tudung tapi pakai baju lengan pendek. Oh, betul? Mana kata pakai tudung yang wajib, tutup aurat tak wajib. Pakai tudung tak wajib, yang wajib tutup aurat. Azam. Ha, mana suruh semua lah. Ha, okay, mana? Setan manai. Sebab tu sekarang fashion-fashion semua kan. Tak apalah buat sementara ni, pasien tu lah. Tapi takkan dah ada berapa kali hijrah dah. Dah 40 kali hijrah dah. Macam tu juga kan, hijrah lah sikit. Tahu tak? Ha, dulu masa belum PIG, tak buka kopiah. Dan ni pakai lah kopiah kan. Asyik rambut tu kan. Eh, dah putih lah. Dah putih. Ha, jangan sampai setan. Ya. Tak apa-apa nak lagi kan. Perasaan kat cermin, tanya cermin. Boleh tak? Ni umur dah 60 ni, nak keluar pun tanya cermin lagi. Merah sana merah, dah lah, cukup dah tu. Setan dah lama nak kata tipu kita, cukup lah. Kan? Kembali ke pangkal jalan. Sesat di hujung jalan, jangan lupa kembali ke pangkal jalan. Pintu taubat masih terbuka lagi. Allah buka seluas tu. Masjid ke maghrib, pintu taubat masih terbuka. Bertaubat. Mari kita bertobat sama-sama. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita di atas ketelanjuran kita, tuan-tuan. Ya? Yalah, masa belum muda, masa belum mengaji, masa waktu tu tak pernah surau lagi. Yang kau nak pop ya. Ha, tu baru K-pop. Dah tak cukup pop jadi pop lah dah. Ha. Tak cukup pop dah sama K lah, lepas ni apa Allah tak tahu. Eh, sakat lah tuan-tuan, insyaAllah. Kita dah baca tadi sedikit tentang hikmah, ya, kita boleh ambil daripada apa yang daripada apa ni, daripada cerita Isra Mikraj. Kita ambil dua dan tiga, eh. Jaga hati ni. Jaga hati dengan di antaranya baca Quran dan tadabbur makna. Kemudian kena duduk dengan orang soleh. Dengan duduk aja ikut. Yang ketiganya bangun malam. Bangun malam ampek puasa, imam banyak zikrullah, ala bizikillah tutmainnul qulub, dengan menyebut nama Allah akan tenang jiwa, ubat hati kita. Jangan cakap ubat jasad je, hati tak diubat. Ya, jasad pergi KPJ 10-10 ribu bayar, hati tidak pernah diubati. Bayar pula 10 ribu nak ubat hati, eh, betul? Kena bayar RM50,000 juga. Ha, nampak untuk jid nak kena buat tu, suruh tak cukup sejuta, kita ada duit RM10,000, saya bagi RM1,000. Kan? Betul tak? Tak masalah. Ada RM10,000 duit, bagilah RM5,000 kau. Eh, RM3,000 kau. Ada RM1,000,000, bagilah RM10,000 kau. Tak ada tu. Ha, tu ubat hati. Eh, bangun malam. Bangun malam tu kencing apa-apa. Semua orang boleh je itu. Bangun solat tahajud. Ketika itu semua orang tidur, kita bangun, kita berdoa seseorang Allah Subhanahu Taala melelehkan air mata, tolong bersihkan jiwaku ni, ya, ubati hatiku ni Allah, supaya cinta kepadamu bukan cinta pada dunia. Wallahu alam. Cukup cakap itu tuan-tuan, eh. Insyaallah mudah-mudahan kita dapat apa ni maklumat, kemudian kita boleh beramal dengan ilmu kita, ya. kita boleh melaksanakan perintah Allah Ta'ala menjadi hamba Allah yang soleh, hamba Allah Ta'ala yang taat, insyaAllah. Bila kita balik besok, bila kita masuk kubur, kita pencen, pencen yang baik kita dapat, bukan pencen yang tak elok. Kita tak mau pencen tak elok ni, kita nak pencen yang baik je. Dilayani dengan sebaik-baik mungkin dalam kubur, sampailah ke hari kiamat, bukan diseksa dalam kubur ya, sampai kiamat. Waliyazbillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah Alhamdulillah Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan kami, sinarilah hati kami dengan cahaya iman, dengan cahaya Islam, dengan cahaya hidayahmu, sebagaimana engkau menyinari bumi dan langit ini dengan cahaya matahari selama-lamanya. Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, ya Tuhan kami, hidupkanlah kami sebagaimana hidupnya para ulama bertakwa dan beramal dengan ilmunya, dan matikanlah kami, ya Allah, sebagaimana matinya para syuhada memperjuang dan mempertahankan agama ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, hiduplah kami dalam keadaan beriman, dan matikan juga kami dalam keadaan beriman. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami kekuatan untuk kami beramal dengan ilmu kami, ya Allah. Berilah kami kekuatan untuk kami melaksanakan perintah perintah, ya Allah. Berilah kami kekuatan untuk meninggalkan segala larangan dan tegahmu, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, jadikanlah pertemuan ini pertemuan yang engkau rahmati dan engkau kasihi, dan jadikanlah perpisahan lepas ini perpisahan yang engkau berkati dan engkau ampuni, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, bersihkanlah hati kami daripada sifat-sifat yang keji, ya Allah, dan penuhlah hati kami dengan sifat-sifat terpuji, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah para pejuang Islam, ya Allah, di mana sahaja mereka berada dan di zaman mana sahaja mereka berada, dan dalam berjuang mempertahankan agama, ya Allah. Dan hancurkan musuh Islam sehancur-hancurnya, ya Allah. Hancurkan musuh Islam sehancur-hancurnya, ya Allah. Hancurkan musuh Islam sehancur-hancurnya, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kami kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat. Lindungilah kami kepada azab api neraka, ya Allah. Sesungguhnya kami tidak mampu menahan siksa api neraka, ya Allah. Sesungguhnya kami tidak mampu menahan siksa api neraka, ya Allah. Sesungguhnya kami tidak mampu menahan siksa api neraka, ya Allah. Allah, Tuhan kami, terima doa kami, terima permintaan kami, terima permohonan kami, terima rintihan dan bantuan kami, ya Allah. Sesungguhnya engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ampunkanlah semua dosa-dosa kami, ya Allah, dosa anak-anak dan istri kami, dosa para suami, dosa para jiran kami, dosa para sahabat kami, dosa para kaum kerabat kami, dosa anak, dosa adik-adik kami, dosa para guru kami, dosa orang-orang hak atas kami, dosa kaum muslimin dan muslimat, sama ada hidup, sama ada yang hidup yang mati, sama ada dosa yang terdahulu, yang terkini dan selama, kecil, maupun besar, dosa yang tersembunyi, dosa yang nyata, dosa sengaja maupun dosa tak sengaja yang akan melakukan, ya Allah. Dan juga ampunan dosa kedua kami, ya Allah. Kasihanlah sekerahmatlah kedua, ya Allah. Kasihanlah sekerahmatlah kedua, ya Allah. Kasihanlah sekerahmatlah kedua, ya Allah. Sebagaimana mereka mengasihi dan merahmati kami semenjak kami kecil, sesungguhnya engkau Maha mengampuni di Maha mengasihi. Sallallahu alaihi wasallam. Kita sing fatihah. Astaghfirullah ya Allah, astaghfirullah ya Rahman, astaghfirullah ya Rahim, astaghfirullah ya Rabbi, astaghfirullah ya Allah, astaghfirullah ya Rahman, astaghfirullah ya Rahim, astaghfirullah ya Rabbi. Ampunkanku ya Allah, ampunkanku ya Rahman, ampunkanku ya Rahim, ampunkanku ya Rabbi, ampunkanku ya Allah, ampunkanku ya Rahman, ampunkanku ya Rahim, ampunkanku ya Rabbi. Ku tak layak ya Allah ke syurga-Mu ya Allah, ku tak mampu ya Allah ke neraka-Mu ya Allah, ku tak layak ya Allah ke syurga-Mu ya Allah, ku tak mampu. ya Allah, ampunkanku ya Allah, ampunkanku ya Rahman, ampunkanku ya Rahim, ampunkanku ya Rabbi, ampunkanku ya Allah, ampunkanku ya Rahman.